الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan pembahasan pada hadis Hudzaifah yang menyebutkan tentang kejelekan yang akan terjadi di akhir zaman serta solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mendapati kejelekan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya solusi tersebut dan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita ingat, karena kita tidak tahu, bisa jadi inilah zaman yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadinya fitnatun amya, fitnah yang buta. Mungkin sudah dekat terjadinya. Banyak terjadi peperangan di mana-mana, keributan di mana-mana, ya. Dan tanda-tanda ke sana pun ya, sepertinya bisa kita lihat, ya, di atau terjadi di muka bumi ini, maka kita hendaknya waspada, berhati-hati dan mengingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi solusi terhadap permasalahan ini, perkara ini, yaitu talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Engkau tetap bersama dengan jamaahnya kaum muslimin dan bersama dengan imam mereka, yaitu tetap mendengar dan taat, tidak memisahkan diri, tidak memberontak kepada mereka. Inilah yang menjadi ismah perlindungan dari fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala penjelasan dari hadis ini, qala fa 'alaika an talzama jama'atal muslimin, maka hendaknya engkau tetap bersama dengan jamaahnya kaum muslimin. Walhamdulillahi anta fi hadhihi al-bilad as-saudiyah في دولة مسلمة ومع جماعة من المسلمين لهم إمام. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, engkau di negeri Saudi ini, jadi beliau mengarahkan pembicaraannya kepada ya, orang-orang yang mendengar, yang tidak lain adalah thalabatul ilmi di negeri Saudi ya. Engkau di Saudi ini, di kerajaan Saudi Arabia, ada di suatu negeri muslimah, ya, bersama dengan jamaah dari kaum muslimin yang memiliki imam, itu raja mereka, yang pada saat ini rajanya adalah Malik Salman hafizahullah taala. Qala hadza min ni'amillahi subhanahu wa taala, ini termasuk kenikmatan dari Allah subhanahu wa taala. Yang apabila kita lihat negeri kita pun, kita berada di negeri muslim dan bersama dengan sekelompok kaum muslimin yang memiliki imam, memiliki pemimpin seorang muslim. Ini juga kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga. Yang walaupun apabila dibandingkan dengan negeri Saudi mungkin jauh ya antara keadaan di negeri kita dengan di sana jauh lebih baik. Ya. Namun tetap ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita berada di negeri muslim ya, bersama jamaah kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, ya, tidak ada yang yaitu melarang bagi kaum muslimah misalnya untuk menggunakan hijab, bagi kaum muslimin yaitu para laki-laki untuk bisa datang ke masjid dan mengumandangkan azan, tidak ada yang melarang, berbeda dengan keadaan di beberapa negara kafir seperti Singapura ya, yang tidak boleh mengumandangkan azan dengan mikrofon ke luar ya, hanya boleh dengan mikrofon dalam, hanya boleh didengar oleh orang yang di dalam masjid ya. Maka yang seperti ini tentu adalah suatu yang ya, sangat menyedihkan keadaannya. Nah, qala fa nahnu fi ni'matin 'azimah, maka kita berada dalam suatu kenikmatan yang besar. Lakin la tansau annal a'da'a yahfiruna li hadhihi ad-daulah. Akan tetapi jangan kalian lupa bahwasanya musuh-musuh menggali lubang untuk negeri ini, ingin mengubur negeri tersebut, negeri daulah at-tauhid ya, al-mamlaka al-arabiyah saudiyah. Qala wa li hadhihi al-jama'ah, dan juga menggali lubang untuk jamaah ini, jamaah kaum muslimin di sana. Yuriduna an yuziluha minal wujudi ya, mereka ingin untuk menghapuskan negeri ini, jamaah ini dari eksistensi supaya hilang jamaah tersebut, lenyap kerajaannya, lenyap negeri tersebut. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh negeri tauhid. Qala hatta takuna misla bila al-bilad al-ukhra, supaya negeri ini, negeri Saudi, menjadi seperti negeri-negeri yang lainnya ya, negeri sekuler ya, negeri yang berasaskan ya undang-undang buatan manusia. Qala fala yabqa amamahum syai'un yamna'uhum, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi di depan mereka, orang-orang yang menginginkan kejelekan ya, karena selama ini negeri Saudiyah ya adalah negeri yang ketol untuk memerangi ya, terorisme dan pemahaman-pemahaman bid'ah yang lainnya ya, dengan menyebarkan da'i-da'i dan juga mendidik putra-putri kaum muslimin dari seluruh negeri, dari seluruh dunia ya, untuk diajarkan kepada mereka tauhid di sana, mempelajari sunnah di sana. Maka mereka selalu berusaha untuk menyebarkan sunnah. Ya, kalau sudah lenyap ya, kerajaan tauhid ini, maka apa yang terjadi? Ya, musuh-musuh dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah, tidak akan ada lagi yang yaitu bisa menghalangi mereka. Ya, yaitu telah hilang penghalang terbesar ya, bagi mereka untuk menyebarkan segala macam syubhat dan kebatilan-kebatilan mereka. Qala falnakun ala hadarin min hadza, maka hendaknya kita berhati-hati dari perkara ini. Alam yajannidu min abnaina man yufajjirun, bukankah mereka ya, mengerahkan dari anak-anak kita sendiri ya, anak-anak kaum muslimin di sana, man yufajjirun, supaya anak-anak tersebut meledakkan atau melakukan peledakan di sana, melakukan tafjir, tindakan terorisme di sana. Ya. Sebagaimana sering kita dengarkan terjadi tindakan terorisme di Saudi dari satu waktu ke waktu yang lainnya, bahkan sampai di tempat yang terhormat sekalipun, di dekat Masjid Nabawi terjadi tindakan terorisme. Qala man yantahirun, anak-anak muda yang kemudian membunuh diri mereka, dalam bom bunuh diri. Famal gharadu min hadza, maka apa tujuan dari semua ini? Qala al gharadu min hadza is'aluna lil fitnah wa tafriqu hadhihi al jama'ah. Tujuan dari perkara ini untuk menyalakan api fitnah, mengobarkan api fitnah dan memecah belahkan jamaah kaum muslimin di negeri Saudi. Qala wa izalatu hadhihi an-ni'mah, dan untuk menghilangkan kenikmatan ini. Hadza huwal gharadu alladhi yuriduna, inilah tujuan yang mereka inginkan. Yusammuna hadza bil jihad, mereka menamakan ini dengan nama jihad. Yusammunahu istishhadan fi sabilillah, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah suatu tindakan mencari mati syahid di jalan Allah, jalan ledakan diri, ya, dengan membunuh kaum muslimin. Mereka mengatakan ini jihad, mengatakan ini mati syahid di jalan Allah. Apa ini semua? Qala hadza min zukhrufil qawli wa tarwij lil batil. Ini termasuk kata-kata yang dihiasi, ya, kata-kata manis, semanis madu, ya, supaya tersebar kebatilan mereka. Wa tarwij lil batil, usaha untuk menyebarkan kebatilan. Qala fa hadhihi umurun allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana minha qabla wuqu'iha, maka ini adalah perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada kita, mengajarkan tentang kejelekan, yaitu untuk mengerti tentang kejelekan tersebut. Wa hadzarana minha, dan beliau juga sudah memperingatkan kita darinya. Qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya perkara-perkara kejelekan tersebut. Ya. Apa yang terjadi pada saat ini, Nabi sudah mengabarkannya dan sudah memberikan solusinya, sudah memperingatkan kita darinya. Ya. Tinggal kita mau mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Ya, ini masalahnya. Dan ketika sudah tahu, maukah kita mengingat hadis-hadis tersebut sehingga kalau kita mendapati keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui solusinya, ya, dan kita bisa mengamalkan solusi tersebut apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa beramal dengan hadis-hadis yang sudah kita pelajari, ya, terutama hadis-hadis mengenai fitnah pada akhir zaman ini apabila kita mendapatinya. Dan sebetulnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan zaman yang penuh dengan kejelekan tersebut, ya, yang apabila kita bertemu dengan fitnah tadi, kita tidak tahu apakah kita bisa selamat atau tidak. Baik. Qala kullama hadatsa syai'un min hadza yakunu 'indana minhu khabarun wa ma'rifatun. Setiap terjadi, ya, salah satu dari perkara-perkara yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita sudah tahu sebelumnya, sudah punya kabar berita tentang terjadinya sesuatu tersebut. Wa ma'rifatun, dan kita sudah memahami, ya, perkara tersebut. Qala wa kaifa nuqawimuhu wa kaifa naslam min syarrihi, dan bagaimana kita bisa melawannya, menghadapinya, menghadapi perkara keburukan tersebut, dan bagaimana kita bisa selamat dari kejelekannya. Qala far rasulu sallallahu alaihi wasallam arsyada ila anna salamata minal fitani idza hadatsat takunu biluzumi jama'atil muslimina wa imamihim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bahwa keselamatan dari fitnah-fitnah apabila terjadi, yaitu dengan tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan tetap bersama dengan pemimpin mereka. Kemudian disampaikan ayat dalam surat An-Nisa ayat yang 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, sungguh kami akan menyimpangkan dia ke arah mana dia menyimpang. Kemana dia menyimpang, maka kami simpangkan sekalian dia ke arah tersebut, ke arah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Qala wa nuslihi jahannam, kemudian kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali, yaitu bagi barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya, termasuk di dalamnya petunjuk ketika menghadapi fitnah pada akhir zamannya, itu dengan tetap bersama jamaah kaum muslimin dan tetap bersama dengan pemimpin mereka, ya, yaitu orang-orang yang ketika mendapati kejelekan pada akhir zaman justru mereka ikut memberontak. Ya. Ingat dengan ancaman dalam ayat ini, orang yang menentang Rasul, ya, setelah jelas petunjuk baginya akan apa? Akan disimpangkan ke arah mana dia inginkan, ya, ke arah hawa nafsunya, kemudian akan dimasukkan ke dalam jahanam. Ya, maka pegang erat apa yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini, ya, ketika waliyadzubillah seorang menghadapi fitnah pada akhir zaman tetap bersama jamaah kaum muslimin. Qala wa madama al-muslimuna ala tariqatin sahihatin wa ala sabilil huda fakun ma'ahum. Maka selama kaum muslimin berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan petunjuk, hendaklah engkau tetap bersama mereka. Faidha kharajta an zalika fa anta mutawa'adun bi an yusliyaka Allahu jahannam wa sa'at masira. Maka apabila engkau keluar dari bimbingan tersebut atau jalan tersebut, sungguh engkau terancam bahwa Allah akan menjerumuskanmu ke dalam jahannam, masukkanmu ke dalam jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Maka apa? Kita peringatkan bagi orang-orang yang, ya, masih berusaha untuk memberontak kepada pemerintah atau memprovokasi kaum muslimin, memprovokasi rakyat kepada atas pemerintahnya, atas penguasanya. Ya. Maka sungguh mereka sedang menempuh selain jalannya Rasulullah SAW, menyelisihi jalannya Rasulullah SAW, ya, maka sungguh ancaman bagi mereka adalah ancaman yang berat, ancaman yang pedih. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjebloskan mereka ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali apabila mereka tidak mau bertaubat, ya, kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan tetap bersama jamaah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya Syekh Shalal Fauzan berkata, qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, madza af'al? Apabila mereka tidak memiliki jamaah, tidak ada persatuan, mereka tercerai-berai, ya, berkelompok-kelompok, tidak ada pula imam, apa yang aku yang bisa aku lakukan, apa yang harus aku lakukan? Ila aina alja'u, yaitu maksudnya kemana aku akan pergi? Aina azhab, kemana aku akan menuju? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya ketika tidak ada jamaah yang di atas kebenaran, tidak ada imam, ya, yang satu yang memimpin mereka, dan kaum muslimin tercerai-berai, tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya. Qala la tadkhul ma'a hadhihi al-firaq, jangan sampai engkau masuk bergabung bersama dengan kelompok-kelompok ini. Wa ma'a hadhihi al-jama'at ad-dallah, dan bersama dengan jamaah-jamaah sesat ini. La tanqadi' biha, jangan sampai engkau tertipu dengannya. Ibqi wahdaka, hendaklah engkau tetap bersendiri. Ketika tidak ada jamaah, tidak ada imam, ya, kemudian yang ada hanyalah kelompok-kelompok, ya, sesat khawarij misalnya, atau kelompok syiah, atau kelompok sufiyah yang ada, ya, atau mungkin jamaah tabligh dan yang sebagainya, ya, tidak ada jamaah yang di situ dipimpin oleh imam yang sah, ya, imam kaum muslimin, maka tetaplah engkau sendiri. Qala wa tamassak bi kitabi rabbika wa sunnati nabiyyika walau annaka wahdaka, dan berpegang teguhlah dengan kitab Rabbmu yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah nabimu walaupun engkau bersendirian. Ya tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya. Kemudian disampaikan potongan dari hadis Nabi, walau anta ala asli syajaratin, ya, walaupun kemudian engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, ya, sampai kematian menjemputmu dalam keadaan engkau seperti itu, bersendirian dan di tempat yang jauh, ya, sampai-sampai di permisalkan seperti seorang yang menggigit akar pohon di tempat yang jauh, ya. Nah, tetap sendiri, tetap meninggalkan kelompok-kelompok sesat yang ada supaya selamat, ya, agamanya dari fitnah. Qala al-hasil anna hadza fihi at-tahdhir min ittiba'il firaq ad-dhalati al-munharifah. Maka kesimpulannya, pada hadis ini ada peringatan dari mengikuti kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Qala fa in wajadta jama'atan lil muslimina wa imaman lahum fakun ma'ahum. Dan apabila engkau mendapati sekelompok atau kelompok kaum muslimin dan imam mereka, ya, pemimpin yang sah, maka hendaklah engkau bersama dengan mereka. Fa in lam tajid fa'alaika an ta'tazil hadhil firqa kullaha, maka namun apabila engkau tidak mendapati jamaah kaum muslimin, tidak mendapati pemimpin yang sah dari mereka, hendaknya engkau meninggalkan kelompok-kelompok ini semuanya. Qala wa zakara sallallahu alaihi wasallam fi ma zakar annaha takunu fitnatun amya. Dan di antara apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam hadis ini, bahwa akan terjadi fitnah yang buta, syadidatun wal iyadzu billah muzlimatun, fitnah yang dahsyat wal iyadzu billah, kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang muzlimah, yang gelap. Fitnah tersebut tidak diketahui mana yang benar, mana yang salah. Ini memerangi yang itu memerangi yang sana lagi. Banyak kelompok, ya, fitnah yang buta. Tidak diketahui mana yang benar, mana yang salah. Fitnah yang begitu dahsyat, peperangan di antara kaum muslimin. Ya. Ini yang terjadi nanti pada akhir zaman. Qala wa du'atun ala abwabi jahannam. Dan para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, man ato'ahum qadhafuhu biha, barang siapa yang menaati mereka, memenuhi panggilan mereka, memenuhi ajakan mereka, mengikuti dakwah mereka, mereka akan memasukkan dia, orang yang menjawab panggilan tadi, mengikuti dakwah mereka, memasukkannya ke dalamnya. Ke dalam apa? Pintu-pintu jahanam. Ya. Baik, jadi ini keadaannya berbahaya. Ada orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Ya. Qala la yaquluna lahum ta'alu ila jahanam. Namun mereka, para da'i tersebut, ini penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan, mereka tidak mengatakan kepada manusia, ta'alu ila jahanam. Mari kemari menuju jahanam. Ta'alu ila nar. Datang kemari menuju neraka. Bukan ini yang mereka katakan, ya. Bagaimana jaga mereka? Yaquluna ta'alu ila jannah wa ila al-khair. Mereka mengatakan, mari kemari menuju surga. Mari kemari menuju kebaikan. Nahnu mujahidun, kami mujahidun. Nahnu nad'u ila Allah, kami menyeru kepada Allah. Ya. Lakinnahum fil waqi' du'atun ila jahannam. Akan tetapi mereka pada kenyataannya adalah para penyeru kepada jahannam, menyeru kepada jahannam, bukan menyeru kepada Allah. Mereka bukan mujahid yang hakiki, mereka hanyalah mujahid yang yaitu sesuai dengan klaim mereka. Jihad mereka adalah jihad yang bukan syar'i, jihad yang bid'i, bukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala man ata'uhum qadafuhu fiha, barang siapa yang mentaati mereka, mereka akan menjerumuskannya ke dalam jahannam. Ini keadaan para dai tersebut pada akhir zaman. Mereka justru mengajak kepada fitnah, mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada peperangan sesama kaum muslimin, ya, atas nama jihad, ya, atas nama menegakkan kalimat Allah, memberantas tauhid, ya. Padahal justru mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang mereka tempuh justru akan menjerumuskan ke dalam neraka jahannam. Maka jangan ikuti mereka, ya. Ikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sifhum lana ya Rasulullah, beritakan kepada kami tentang sifat mereka wahai Rasulullah. Qalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu adalah orang-orang dari kulit kita sendiri, dari bangsa kita, dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Qala Syekh Shalal Fauzan, la ya'tuna min al-kharij aw min ad-duwal al-ajnabiyyah, mereka bukannya datang dari luar negeri, datang dari negeri-negeri asing. Hum min abna'ina, mereka justru dari anak-anak kita sendiri, satu bangsa dengan mereka, dengan orang-orang Arab. Qala wa yatakallamuna bi al-sinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kita, bahasa kita. Qala aybil lughatil arabiyyah li'annahum minna, yaitu mereka berbicara dengan bahasa Arab dikarenakan mereka bagian dari kita, yaitu bagian dari bangsa Arab, berbicara dengan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Arab. Qala wa hadza ashad, dan ini lebih parah, ini lebih berbahaya. Law kana da'iyatu ila ad-dhalal qadimun min al-kharij, kalau saja seandainya ada seorang yang menyeru kepada kesesatan datang dari luar negeri, au min dualin kafirah, atau dari negeri-negeri kafir, arafahun nas walam yathiqu bihi, ya, maka manusia akan mengetahuinya, ya, maksud ini kesesatan, dan tidak akan percaya dengannya, ya, tidak akan menaruh kepercayaan dengan apa yang diutarakannya. Datang dengan jas, berdasi, ya, dengan rambut pirangnya, ya, hidung mancungnya, kemudian juga yaitu ciri khas mereka, namanya juga misalnya George dan yang lain sebagainya. Ya, tahu orang, ya, bahwasannya apa yang diserukannya adalah kebatilan, bicaranya juga bahasa Inggris misalnya. Ya, orang jelas tahu, ini orang siapa, ya. Dia mengajak, ayo jihad, jihad. Ya, lihat kamu, kamu siapa? Ya. Orang asing, tidak dipercaya. Qala walakin al-mushkilah za'idha kana min abna'il muslimin. Akan tetapi yang muskilah, apabila da'i tadi yang menyeru kepada kesesatan adalah termasuk dari anak-anak kaum muslimin. Ya. Berjenggot, ya. Berjubah, bersorban, berbicara dengan bahasa Arab. Qala wa yatakallamu bil lughatil fusha, dan berbicara dengan bahasa yang fasih, ya. Lughatil Arab, dengan bahasa Arab. Ya. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang mengerti tentang dai-dai kesesatan yang mengajak kepada peperangan di negeri Arab sana, ya, maka seperti ini keadaannya. Bahasanya fasih, ya. Kalau seorang mengerti tentang Muhammad Al-Arifi atau Salman Al-Audah atau kemudian Safar Al-Hawari, ya, dan yang lain sebagainya seperti Yusuf Al-Qaradawi, ya, bahasanya fasih, ya, dan seakan-akan mereka adalah seorang alim, perkataan mereka lancar keluar seperti air yang mengalir, ya, dengan sajak-sajak yang menarik, ya. Ini keadaan mereka, orang Arab berjubah, ya, bergutrah, itu sorban yang dibiarkan tanpa ikatan ke bawah, ya, berjenggot, fasih, yang diserukan adalah kesesatan, mengajak untuk memberontak kepada kaum, kepada pemimpin kaum muslimin. Qala fa inna dzalika ta'zumul musibah, ketika itu musibah menjadi lebih besar, ya, banyak yang akan tertipu. Qala hadza tafsilun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wadihun wa fihi tahdhir min hadhihi al-fitan. Dan penjelasan dari Rasulullah SAW, perincian ini begitu jelasnya. Dan di dalamnya terdapat peringatan dari fitnah-fitnah tersebut. Wa hadhihi syurur, dan kejelekan-kejelekan ini. Wa antalzama ma'alaihi jama'atal muslimin wa imamahum. Dan hendaknya engkau tetap bersama dengan jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Wala taltafit ila hadhihi alfitani wa du'atiha, dan jangan engkau menoleh kepada fitnah-fitnah ini, ajakan-ajakan kesesatan ini dan orang-orang yang menyerukannya. Walakin ihdar minha, akan tetapi hati-hati darinya. Fa idza kana hunaka jama'atun muta'addidah, maka apabila di sana ada jamaah-jamaah yang banyak, wa huna jama'atun 'alal haqq, dan di sini ada jamaah yang di atas kebenaran. Fakun ma'al jama'atil lati alal haq, maka hendaknya engkau bersama dengan kelompok yang di atas al-haq. Qala wa lihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taftariqu ummati ala 73 millah, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnari illa millatun wahidah, semua dari kelompok tersebut di dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Qila wa man hiya ya Rasulullah, ditanyakan siapa dia wahai Rasulullah. Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan fulan alan, tapi apa, menyebutkan sifat, yaitu kelompok yang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, mereka lah kelompok yang akan selamat, ya. Ketika hubungannya dengan fitnah akhir zaman, maka kelompok yang akan selamat yaitu kelompok yang tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka yang sah, tidak memberontak. Qala hadhihi al-firqah an-najah, inilah yang dinamakan dengan al-firqatun najah, kelompok yang selamat. Wasnatani, yaitu selamat dari apa? Selamat dari neraka. Yang lainnya terancam dengan neraka. Yang satu, ya, dijamin keselamatannya, ya. Qala wasnatani wa 70 firqah kulluha finnar, dan yang 72 golongan semuanya masuk ke dalam neraka. Ya, tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita merasa selamat bahwasanya kita itu berada di atas al-firqatun najiyah. Ya. Jadi kita tetap merasa khawatir bahwasanya kita tergelincir dari jalannya al-firqatun najiyah, ya. Kemudian lebih cenderung, lebih condong kepada jalannya al-firqatud dhalah, ya. Walaupun dalam keadaan kita tidak sadar, tidak mengetahuinya. Hati-hati. Hati-hati, pelajari dengan baik bagaimana jalannya al-firqatun najiyah. Jangan sampai kita tergelincir darinya, jangan sampai kita merasa di atas jalannya as-salafus saleh, di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sedangkan sebetulnya kita sudah menyimpang darinya. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari kesesatan, ya, dalam keadaan kita tidak mengetahuinya. Qala wa wahidatun hiya najiyah wa hiya ats-tsalitsah was-sab'un, dan satu kelompok dialah kelompok yang selamat, yaitu kelompok yang ke-73. Wahidatun faqat, satu kelompok saja. وهذه الواحدة هي ما كان عليه الرسول وأصحابه. Dan kelompok yang satu ini yaitu orang-orang atau suatu kelompok yang berada di atas apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh Rasul dan juga para sahabatnya. Ya najiyah. Inilah kelompok yang akan selamat. فَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ النَّجَاةَ فَبَقِي مَعَ هَذِهِ الْفِرْقَةِ وَلَا تَغْتَرْ بِبَقِيَّةِ الْفِرَقِ. Maka apabila engkau menginginkan keselamatan, maka hendaknya engkau tetap bersama dengan firqah ini, ya, kelompok ini al-firqatun najiyah, dan jangan engkau tertipu dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada akhir pembahasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala terhadap hadis ini, beliau ingin membahas suatu keadaan di mana tidak ada jamaah, ya, tidak ada pemimpin kaum muslimin yang sah, adanya kelompok-kelompok, ya, yang saling berperang satu sama lainnya, saling, ya, menyerang satu sama lainnya. Semuanya adalah kelompok sesat kecuali satu. Kita mengenali bahwasanya kelompok tersebut adalah kelompok Ahlus Sunnah, walaupun tadi tidak ada imam yang sah, tapi ada kelompok Ahlus Sunnah. Ya. Hendaknya engkau tetap bersama dengan kelompok tersebut. Ya. Kenapa? Karena hadis yang sebelumnya, apabila kelompok-kelompok yang adalah kelompok-kelompok sesat. Ya. Adapun apabila kita mengenali salah satu kelompok berada di atas jalannya Rasul dan jalannya para sahabat, maka berlaku hadis yang lainnya. Itu apa? Hadis yang tadi disebutkan, ya, hadis iftiraqul ummah, bahwasanya umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ya. Nah, kita tetap kita bersama dengan yang satu tersebut karena kelompok tersebutlah yang akan selamat. Ya, kalau kita mengenali di antara kelompok-kelompok tersebut ada Ahlus Sunnah berada di atas bimbingan para ulama kibar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tetaplah bersama dengan jamaah tersebut walaupun tidak ada persatuan di antara kaum muslimin dan tidak ada imam yang sah. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan hadis yang selanjutnya pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.